Kalau orang tua dulu mikir dirinya enggak? Yang dipikir anak turunan. Maka dicobalah, coba buktikan. Orang tua dulu meninggal, meninggalkan warisan rumah yang gede-gede, ya kan? Tanah yang besar-besar. Anak zaman sekarang hidup ngabiskan warisan orang tua. Betul atau betul? Oh, ini kenyataan kok. Ini nyata. Kenapa terjadi semua itu? Ya ini karena ngajeni orang tua itu udah mulai hilang. Contoh yang paling gampang. Anak muda ngomong kepada bapaknya, boso atau ngoko? Ngoko kan? Bosonya juga boso ora cetho. Iya. Suami istri ngomongnya boso atau ngoko? Bu, jenengan kalau ngomong sama suaminya pakai bahasa apa, Bu? Pak, kalau Pak dokes wis mateng panganan. Iya. Panganan ini kayak ngomong sama ya, kayak ngomong sama hewan. Coba kalau gini, misal ya, Pak, jih, tigane pun empun dados. Dados nopo? Jih dados pokoknya. Monggo mang dahar. Dek menawi kirang ngeco sanjang kale kula nggih, Pak, nggih. Kira-kira enak, Pak? Enak enggak, Pak, di hati, Pak? Enak kan? Cuman ibu disuruh begitu, beb, aneh, beb. Aneh ngomong gitu, aneh lah. Wis, enggak usah gaya-gaya, beb, sama Bapak. Panganan gitu selesai gitu, Bu, ya. Enggak tahu dampaknya. Ketika istri ngomongnya panganan-panganan, Bapak yang ngomong caplon. Akhirnya suami istri ngomongnya kasar-kasar, anak mendengarkan, anak man mendengarkan, biasa hidup anak ini mendengar obrolan orang tua yang ngomongnya ngoko, sehingga anak nanti ngomong sama orang tua turu, Pak, orang melek wey. Kurang ajar gak nih? Yang buat anak kurang ajar siapa berarti? Orang tuanya. Makanya pilihan berbahasa yang bagus, berbahasa yang baik terhadap orang tua diajarkan Islam dari dulu. Nabi Yakub berkata kepada anaknya, ya bunayya la taksusur ayaka, wahai anakku tercinta, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, hei anak-anakku, aku bermimpi melihat bermimpi menyembelih dirimu, lalu bagaimana pendapatmu? Ngomongnya Nabi, hei anakku tercinta. Si anak juga jawab, ya abatib alma tumar, beliau. Saya heran, ini istrinya pejabat kali ya. Kok disebut beliau, bu? Jenengan misalnya kalau suami lagi cerita sama temennya, nyebut jenengan dengan beliau, hati tersipu-sipu enggak, bu? Tersanjung ya, bu, ya? Dibilang beliau, pasti istrimu juga akan berbahasa yang halus kepadamu, hasilnya anakmu menjadi anak yang bahasanya halus kepada orang tuanya, betul enggak? Makanya perhatikan nenek, kakek jenengan dulu kalau ngomong mesti kromo, ya kan? Sehingga orang tua jenengan kalau ngomong masih kromo juga, ya? Masih kromo, kenapa? Kalau ngomong kepada orang tuanya itu kromo halus gitu, kenapa? Orang tuanya ngomongnya halus. Nah masalahnya begitu nih, si anak kumpul dengan zaman sekarang, kena sinetron, kacau bahasanya. Bahasanya kacau, ini loh, sumber kekeliruan, sumber kekacauan, kekeruhan. Karena apa? Gak bekti sama orang tua. Yang namanya dulu gak berani loh. Kalau ada orang tua di bawah, anak naik ke atas gini gak berani. Jalannya aja berangkang, betul gak? Orang dulu, ini orang Jawa dulu. Orang Jawa dulu itu orang-orang yang genah. Tapi kita yang sekarang ini super enggak genah. Bapak ini neng misor, anaknya pencilan neng dur kursi. Anaknya di atas kursi, kakinya diangkat, bapaknya di bawah. Ini kalau orang tua dulu lihat kira-kira marah enggak? Pedas jantungnya, anak kurang ajar. Anak kurang ajar. Orang dulu coba lihat pesta temanten sampai sekarang dipakai. Kalau yang namanya anak sungkem kepada orang tua, kerisnya suruh nyopot dulu, benar enggak? Kerisnya suruh nyopot, titipkan dulu, jalan berangkang, ngadep orang tua. Artinya, kamu hadap orang tua, rendahkan diri, jangan bawa senjata. Hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang gak enak, jangan dibawa ngadep orang tua. Diajarkan seperti itu, makanya rezekinya berkah. Ya anak sekarang ngadepi orang tua enggak ya, bapakku bodoh. Bapakku bodoh, bodoh-bodoh duwe kowe nak. Ora ana bapakmu, ora ana kowe. Kalau enggak ada orang tua kita, kita ini enggak ada. Kalau kita pinter itu karena pinternya orang tua kita. Kenapa? Didik kita jadi orang pinter. Aslinya yang pinter orang tua kita, bukan kita. Makanya jangan pernah sok kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah 1 jam saya udah berbicara. Ini cukup ya. Jenengan masuk tego sama saya. Saya tadi maghrib, sebelum maghrib nyoper ke Medan. Sampai di sana ceramah untuk berbuka. Selesai ceramah, sholat, kemudian berbuka. Selesai berbuka, kemudian pulang ke rumah, ngimami teraweh 1 juz. Ya, 20 rakaat satu juz. Selesai dari sholat witir, langsung naik mobil berangkat ke sini. Sampai di sini ada trouble yang namanya streaming, gangguan internet tadi. Di depan mikir nih gimana caranya biar gangguannya selesai. Langsung masuk, duduk, terus ngadep di sini ceramah 1 jam ya. Saya mau nanya udah istirahat belum? Ya mungkin sudah. Di luar sana tadi ya kan, sambil benerin gini, tapi kan duduk gitu. Tapi kira-kira capek enggak? Wajah saya menunjukkan wajah capek enggak? Suara saya menunjukkan suara capek enggak? Ngapusi ya batuknya ya. Jadi enggak menunjukkan capek enggak? Nah, terus kalau mau pamit biar pengajiannya selesai caranya bagaimana ini? Ah? Doa ya? Doa selesai ya? Setuju. Nah, sebelum diakhiri nanti kita doa yang panjang lah. Ini mumpung apa namanya malam 15 Ramadan ya kan? Malam 15 itu malam yang sakral di dalam Islam. Kalau orang Jawa bilang itu malam apa itu? Kalau malam bulan purnama dibilang malam apa? Hah? Purnomo Sidi. Malam Purnomo Sidi. Makanya banyak pengajian Purnomo Sidi. Ya. Banyak pengajian Purnomo Sidi. Ansori, serahkan sama Mas apa namanya? Mas Roni. Ya. Banyak apa namanya pengajian Purnomo Sidi. Ya, pengajian Purnomo Sidi. Kenapa malam 15 itu di Islam sakral? Ada orang yang protes, "Bik, masa Islam itu mengkeramatkan malam 15? Kok enggak pernah belajar hadis nih mesti ini?" Iya. Saya mau nanya, puasa di Islam itu puasa sunnah 1 bulan 3 hari ada enggak? Ada. Namanya puasa apa? Ayyamul Bid. Ya, puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, kenapa kok 13, 14, 15? Untuk menyambut datangnya bulan purnama. Kenapa bulan purnama disambut dengan puasa? Kenapa? Karena rembulan punya pengaruh yang besar kepada bumi, kepada makhluk hidup, kepada manusia. Sampai-sampai air laut pasang surut itu pengaruh rembulan. Nah, di tubuh kita ini juga banyak ya yang terpengaruh dengan rembulan. Makanya yang namanya serigala jadi-jadian itu keluar setiap itu film. Cuman improvisasi ustaz. Coba ibu-ibu, Pak, coba nanti diteliti ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau menjelang tanggal 15, wow, tenaganya luar biasa. Ngamue, nesune, ya Bu ya. Menjelang tanggal 15. Kenapa? Ini loh, apa namanya? Psikisnya terpengaruh oleh sinar rembulan. Ada pengaruhnya. Makanya di Islam diajarkan 13, 14, 15 puasa biar bisa menghadapi gejolak dari pengaruh alam tersebut. Itu Islam udah mikirnya jauh. Ya, biar bisa menghadapi gejolak dari pengaruh alam tersebut. Nah, ini malam 15, malam purnama, ya kan? Malam purnama buat yang puasanya ikut pemerintah. Kalau yang puasanya enggak ikut pemerintah, mungkin malam 15-nya kemarin, ya kan ya? Nah, kalau saya hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, dari dulu saya suka kalau Ramadan ikut pemerintah. Jadi ya saya anggap itu adalah sekarang ini malam 15 Ramadan. Buat saya seperti itu, dan buat NKRI tanggal 15 Ramadan adalah besok. Ya kan? Pengumuman resmi Menteri Keagamaannya seperti itu. Nah, di malam 15 ini, malam 15, nanti kita doa yang banyak. Yang pengen dapat jodoh. Ada enggak, Bu? Ibu-ibu yang pengen dapat jodoh ada enggak? Lah mungkin yang janda ya, Bu ya? Iya. Atau mungkin pengen dapat jodoh untuk anaknya, untuk adiknya, ya kan? Bapak-bapak yang mungkin pengen cepat mantu, pasang niat. Kenapa? Oh, sudah dikasih tahu tadi, yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Jadi tinggal kembali kepada Allah yang sudah nganggur sekian lama. Ya, yang pengen cepat dapat pekerjaan yang enak, minta sama Allah. Yang sekian lama belum punya keturunan, minta sama Allah. Minta malam ini kita akan minta kepada Allah. Tapi sebelum semua itu, insyaallah hari Ahad tanggal 5 Agustus, saya mengharap kedatangannya semua di Masjid PLN Purwosari, kantor PLN Purwosari. Di situ ada Masjid Babussalam. Nanti di halaman kantor PLN itu kita akan buat majelis Ar-Raudhah, akan buat majelis Khatmil Quran, memperingati malam Nuzulul Quran. Kita akan khataman, baca doa Khatmil Quran di sana. Kemudian nanti ada ceramah dari saya sendiri, dan di situ akan saya luncurkan buku terbaru saya, insya Allah judulnya Jurus-Jurus Takwa, solusi bagi semua masalah Anda. Judulnya begitu. Nah, itu kalau buku itu dipegang, diamalkan, pasti beres masalahnya. Asal diamalkan loh ya. Judulnya diamalkan. Ojo, tak jajali ya, bener apa ora. Nah, ini gagal. Sejak awal pegang buku itu udah gagal. Jadi pegang, amalkan. Yakin pasti sukses. Tapi kalau kira-kira bener apa ora ya? Nah, itu gagal. Sejak awal sudah gagal. Nah, silakan nanti tanggal 5 Agustus hari Ahad, rombongan ajak semua datang ke sana. Kita akan doa munajah yang banyak. Munajah minta sama Allah sebanyak-banyaknya, biar urusan-urusan kita ini segera dibereskan oleh Allah. Nah, terutama malam hari ini kita akan nyicil doanya. Tiap malam Ramadan kan doa terus, ya kan? Kita nyicil doanya. Biar nanti 10 hari yang terakhir doa kita itu semakin unggul. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup dengan doa, ada yang titip uang kepada saya 500 ribu. Insyaallah nanti sama Mas Roni 500 ribu itu akan dibagikan untuk 10 anak yatim atau piatu yang nyantri di sini. Yang yatim atau piatu, karena pesennya gitu ya. Satu orang dapat 50 ribu. Sudah saya serahkan sama Mas Roni, nanti beliau yang ngurus ya Mas Roni ya. Insyaallah nanti diserahkan aja nanti, oke? Di luar majelis enggak apa-apa. Demikian ya. Mari kita awali doanya dengan bersama-sama pelan-pelan aja masing-masing baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah kami bertobat kepadamu maka terimalah taubat kami ya Allah maafkanlah kami ya Allah ampunilah kami ya Allah selamatkan kami dari segala bentuk siksa ya Allah selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah kami mohon kepadamu masukkan kami semua ke dalam surgamu terutama kedua orang tua kami ya Allah masukkan semuanya ke dalam surgamu ya Allah ampunilah kedua orang tua kami sayangilah kedua orang tua kami rahmatilah kedua orang tua kami muliakanlah kedua orang tua kami bahagiakanlah kedua orang tua kami lindungilah kedua orang tua kami sehatkanlah kedua orang tua kami panjangkanlah usia kedua orang tua kami ya Allah selamatkanlah kedua orang tua kami ya Allah jadikan ayah bunda kami orang-orang yang bahagia bahagia dunia bahagia akhirat selama-lamanya ya Allah ya Rabbi maafkanlah kami ya Allah ampunilah kami ya Allah catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti anak-anak yang dapat menyenangkan orang tua kami anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua kami ya Allah terimalah kami sebagai anak yang berbakti ya Rabb jika salah satu atau kedua orang tua kami telah meninggal dan berada di alam kubur sana maka kami tengadahkan tangan malam hari ini ya Allah jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah letakkanlah derajatnya bersama derajat para nabi para siddiqin para syuhada dan para salihin ya Allah kami tengadakan tangan memohon kepadamu jadikan kami ahli Al-Quran ya Allah jadikan kami orang-orang yang suka membaca Al-Quran orang-orang yang suka mendengarkan tilawat Al-Quran orang-orang yang suka mengkaji isinya Al-Quran orang-orang yang gemar mengamalkan Al-Quran ya Allah jadikan Al-Quran rindu kepada kami Al-Quran sayang kepada kami jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kami di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah kami mohon kepadamu jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami istri kami suami kami jadikan semuanya orang-orang yang engkau ridai ya Allah ya Allah ikatlah kami dalam tali kasih yang tak akan terputus selama-lamanya ikatlah kami dalam tali kasih yang tak akan terputus selama-lamanya di dunia ini hingga di akhirat nanti dalam ridhamu ya Allah selamatkanlah rumah tangga umat Islam ya Allah selamatkanlah rumah tangga umat Islam ya Allah selamatkanlah rumah tangga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb jadikan mereka selalu dalam tali cinta kasih ya Allah. Jadikan mereka dan kami selalu dalam tali cinta kasih ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami pasangan hidup yang Engkau muliakan, pasangan hidup yang Engkau ampuni, pasangan hidup yang Engkau ridai, pasangan hidup yang Engkau cintai. Ya Allah, kami cinta terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Kami ridha kepada pasangan hidup kami ya Allah. Maka ridailah pasangan hidup kami ya Allah. Ya Rabbi, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, maafkan kami selaku suami, maafkan kami selaku istri yang kurang memenuhi hak pasangan kami ya Allah, yang belum menjalankan kewajiban kami dengan baik kepada pasangan-pasangan hidup kami ya Allah. Maka maafkanlah kami ya Rabbi, maafkanlah kami ya Rabbi. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Rabbi, jadikanlah anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, anak kami, cucu kami, cicit kami, terus ila yaumil qiyamah. Jadikan semuanya para walimu ya Allah. Jadikan semuanya sebagai pembela-pembela agamamu ya Allah. Jadikan semuanya sebagai orang-orang yang Engkau cintai ya Rabbi. Letakkan semuanya dalam kelompok orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Rabbi, selamatkan anak cucu kami, selamatkan anak keturunan kami, lindungi semuanya dari bencana dunia dan bencana akhirat. Jadikan semuanya orang-orang yang gemar berzikir kepada-Mu ya Allah, sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, persatukan kami dengan pasangan hidup kami, dengan anak keturunan kami sebagai keluarga yang utuh ya Allah, keluarga yang Engkau ridai ya Allah, keluarga yang Engkau cintai ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang mengedepankan diri-Mu ya Allah, rumah tangga yang mementingkan Engkau ya Allah, rumah tangga yang berkibar panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rumah tangga yang mencintai para wali-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepada-Mu ya Rab, jadikanlah kami orang-orang yang taat kepada-Mu, orang-orang yang mencintai zikir kepada-Mu, orang-orang yang dapat merasakan manisnya menyebut asma-Mu, orang-orang yang dapat merindukan untuk menyebut diri-Mu ya Allah. Jadikan hati kami kangen dengan ibadah, jadikan hati kami kangen dengan ibadah ya Rabbi. Jadikan hati kami sedih ketika bermaksiat, jadikan hati kami sedih ketika bermaksiat, jadikan hati kami sedih ketika mengingat maksiat ya Allah. Jadikan kami cinta kepada orang-orang yang Engkau cintai dan murka serta benci kepada orang-orang yang Engkau benci ya Rabbi. Kami mengadakan tangan memohon kepada-Mu ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma aghnini, Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika an man siwak. Ya Allah, tolong kayakan kami, tolong kayakan kami dengan karunia-Mu ya Rabbi. Ya Allah, beri kami rezeki yang mudah, beri kami rezeki yang mudah, beri kami rezeki yang mudah ya Allah, rezeki yang barakah, rezeki yang barakah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang menyelamatkan kami di dunia hingga di akhirat, rezeki yang menghindarkan kami dari neraka, rezeki yang membawa kami ke surga, rezeki yang Engkau ridai, rezeki yang kami tidak disiksa karenanya ya Allah. Ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang dapat melunaskan hutang-hutang kami, jadikan kami sebagai orang-orang yang ketika berhutang dapat segera melunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Jangan biarkan kami hidup dalam lilitan hutang ya Allah. Jadikan kami memperoleh harta yang melimpah ruah sehingga kami terbebas dari belenggu-belenggu hutang ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk yang menginginkan pasangan hidup tapi hingga hari ini belum menemukan dan mendapatkan apa yang dicari, maka di bulan Ramadan ini pertemukanlah dengan apa yang didambakan, ya Allah. Berikanlah jodoh yang engkau ridai, jodoh yang dapat membahagiakan dunia hingga akhirat. Anqarib ya Mujib, secepat mungkin ya Allah, secepat mungkin ya Allah, secepat mungkin ya Allah, secepat mungkin ya Allah, ya Mujib, ya Mujib. Ma'as salamah, ma'al lutuf, ma'al afiyah, ma'al rida, ma'al inayah, ma'al arzak kathirah, hissiyah wal ma'nawiyah. Ya Rabbi, teruntuk yang sedang menginginkan keturunan dan belum mendapatkan keturunan dan diinginkan. Seorang ayah yang menginginkan cucu, seorang pria yang menginginkan anak, ya Rabb, wujudkanlah apa yang mereka inginkan. Wujudkanlah apa yang mereka inginkan, ya Allah. Seorang istri yang menginginkan anak dari suaminya, ya Rabbi, wujudkanlah apa yang mereka inginkan, berikan keturunan yang baik ila yaumil qiyamah, ya Rabbi. Ya Allah, keriwahan kepadamu, jadikan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar, ya Allah. Jadikan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar, ya Allah. Ya Rabbi, terimalah ibadah kami, terimalah solat kami, terimalah solat kami, ya Allah. Maafkan solat kami yang penuh dengan kekurangan, maafkan solat kami yang penuh dengan kelalaian, maafkan solat kami yang jauh dari kesempurnaan. Terimalah solat kami, ya Allah. Terimalah solat kami, terimalah puasa kami, terimalah sujud kami, terimalah tilawah kami, terimalah zikir kami, terimalah doa kami, terimalah semua amal soleh kami, ya Allah. Ya Rabbi, selamatkan kami dari siksa neraka, masukkan kami ke dalam surga, panjangkan usia kami dalam kebaikan, dan akhiri usia kami kelak dengan husnul khatimah. Akhiri usia kami kelak dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wa sayyidi wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshiri bin Jawad bin Sabat wa ila hadratin nabiy sallam. Al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.